Papa memang harus begini, sering bikin sakit hati. Papa gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali, nyari proyek sana sini. Papa gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Bukan alasan untuk lari, itu tuntutan profesi. Papa gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Mama, please, please don't be angry. I promise you, it's only for the money. Gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Pengen kaya Pak Setno, politis yang susah ditangkap. KPK aku di sini mendukungmu lagi. Pengen kaya Pak Setno, politis yang susah dicari dan ditangkap. KPK aku di sini mendukungmu lagi. Papa memang harus begini, sering bikin sakit hati. Papa gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali, nyari proyek sana sini. Papa gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Gak pulang, baby. Papa nabrak tiang, baby. Papa nabrak tiang, nabrak tiang. Yo, save seluruh tiang di Indonesia. Jangan sampai jadi korban tabrak lari koruptor. Yeah.